الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-33 dari kitab Wudu. Dan pada bab yang ke-33 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan al-ma' alladhi yughsalu bihi syarrul insan, air yang dipakai membasuh atau membersihkan rambut. Begitu pula air yang terkena potongan rambut atau jatuh padanya rambut, apakah hal tersebut menyebabkan najisnya air tersebut atau tidak boleh digunakan untuk bersuci air tersebut? Sudah kita sebutkan di materi yang lalu bahwasanya rambut itu bukan najis. Rambut ketika jatuh di air atau potongan rambut yang dipotong dari seorang itu bukan najis, tidak menyebabkan najisnya air yang terkena rambut tersebut. Begitu pula al-ma al-musta'mal juga tahir dan juga mutahir, tahur. Dan juga beliau menyebutkan tentang hukum su'ril kilab wa mamariha fil masjid, hukum tentang air liur anjing atau air yang terkena air liur anjing. Dan khulasah materi sudah kita ambil pada pertemuan lalu dan akan kita baca hadis-hadis disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan masalah ini. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tilmisi an Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah an Abi Zinad Abu Zinad Azhari ما اسمه أحسنت عبد الله بن ذكوان عن الأعرج الأعرج ريحان siapa namanya سليمان مهران الأعمش قال الأعرج حنيف siapa apa صوتك tidak terdengar siapa namanya? Siapa ini? Al-Wadda? Taib, siapa yang jawab? Fauzan Al-A'raj, siapa namanya? Abdurrahman, endek. Abdurrahman bin Hurmuz. Hasan. An Abi Hurairah. Yusuf, kalau Abu Hurairah siapa namanya? Usama. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman. Ayo, tidak boleh main. Siapa nama Abu Hurairah? Ibnu Man. Sudah betul Abdurrahman ya? Ibnu Sakhar. Baik. Abdurrahman bin Sakhar. Mukhtar bismillah. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina yahadikum falyaghsilhu sab'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing meminum di bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'a, maka hendaklah dia mencuci bejana tersebut 7 kali. Dan datang di hadis yang sama dari Abi Hurairah di Sahih Muslim tambahan, falyuriqhu, jika ada anjing datang ke bejana yang berisi air kemudian menjilat air di bejana tersebut, falyuriqhu, maka tumpahkan itu, buang air tersebut. Kemudian falyaghsilhu sab'a, kemudian cuci 7 kali. Dan riwayat yang lainnya, ulahunna atau ihdahunna biturab, dan salah satunya dengan tanah, dengan tanah. Dan dari sini jumlah ulama mengambil istinbat bahwasanya lu'abul kalb, air liur anjing, adalah najis. Dan najisnya juga najis mughallabah, tidak cukup dibersihkan dengan air seperti najis-najis yang lainnya, tapi dibersihkannya 7 kali. Dan salah satunya dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan tanah. Adapun sebagian ulama yang lainnya, dan termasuk dalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari hadis yang disebutkan oleh beliau mensyaratkan bahwasanya perintah untuk mencuci bejana yang terkena jilatan anjing 7 kali dan salah satunya dengan turab, itu bukan dikarenakan najisnya air liur anjing, akan tetapi dikarenakan masalahnya masalah ta'budiyah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mengetahui apa hikmah dari perintah tersebut. Tapi sekali lagi, pendapat yang rajih bahwasanya apa yang disebutkan di judul bab, di bab yang ke-33 dari Atsar Az-Zuhri rahimahullahu taala, yang beliau berpendapat kalau kita tidak berwudu dan tidak mendapatkan air kecuali air yang ada di bejana yang telah dijilati anjing, kita berwudu dengan air tersebut, itu pendapat yang marjuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan air yang sudah dijilati anjing untuk ditumpahkan, untuk dibuang. Kemudian bejana tersebut dicuci, dan cucinya 7 kali dan sesuai dengan turab. Kemudian kalau tidak air, dia bertayamum. Bertayamum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ishaq wa Ibnu Mansur al-Kausaj madkuni Fathil Bari. Qala akhbarana Abdul Samad, Abdul Samad ibn Abil Walith, qala haddathana Ibnu Rahman ibn Abilay Medinar, qala sami'tu abi an abi salih an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-atash fa akhadha rajul khuffah fa ja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwa fa syakara Allahu lah fa adkhalahu jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah seorang riwayat yang lain dari kalangan Bani Israel, ra'akal bani yakulu thara min atas, dia melihat ada seekor anjing menjilat-jilat tanah dikarenakan haus. Karena hausnya dia sampai menjilat-jilat tanah. Maka ketika orang tersebut mengetahui bahwasanya anjing tersebut kehausan, dia mengambil khufnya, mengambil sepatunya, fajal yagrifu lahu bihi hatta arwa, kemudian dia mengambil air dari sumur, kemudian dia beri minum anjing tersebut dengan khuf, dengan sepatu yang dia pakai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lah fa adkhalahu jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada orang tersebut dan membalasnya dengan memasukkan tersebut ke dalam surga. Dan riwayat yang lain hampir sama, bahwasanya seorang wanita yang zaniyah, pezina, ketika dia melihat ada anjing dalam kehausan dan dia berputar-putar sekitar sumur dan dia tidak bisa minum dari air tersebut, maka dia turun ke sumur. Kemudian dia ambil air dengan khufnya dan dia suapin atau meminumkan, memberi minum anjing tersebut dengan khufnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Mengampuni dosa wanita tersebut. Dan di sini syahidnya dalam bab ini bahwasanya seandainya lu'ab al-kalb itu najis, maka tidak mungkin ya, dipakai untuk tempat air yang diambil kemudian diberikan ke anjing tersebut. Karena anjing tersebut pasti akan menyentuh khuf tadi, sepatu tersebut. Menunjukkan bahwasanya itu bukan najis. Ini pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang sahihnya bahwasanya hadis tersebut tidak menaskan bahwasanya orang tersebut ketika memberikan minum kepada anjing, dia misalnya memakainya langsung atau tidak mencucinya terlebih dahulu. Jadi lu'abul kalam, wallahualam, yang rajih itu najis dan harus dibersihkan tempat yang terkena jilatan anjing tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan amalan soleh. Subuhus salam, amal-amal kebajikan itu sangat banyak sekali. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan amalan soleh apapun bentuknya. Amal soleh yang kita mampu untuk mengamalkannya, maka hendaklah kita amalkan amal tersebut. Mudah-mudahan melalui amal tersebut itu merupakan sebab bagi kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu ke dalam surga. Di sini ada anjing yang kehausan, kemudian diberi minum oleh seseorang, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga dikarenakan dia memberi minum anjing tersebut. Itu anjing. Begitu pula lah kita lalui, ada orang lewat di jalan, kemudian dia melihat ada duri di jalan, kemudian dia singkirkan duri tersebut agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan tadi, maka Allah Subhanahu mengampuni hamba tersebut dan masukkannya ke dalam surga. Sekali lagi, amalan-amalan soleh yang mampu kita lakukan, maka hendaklah kita melakukannya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Dan ini juga menunjukkan perkara yang lainnya, yaitu tentang kita hendaknya peduli kepada saudara-saudara kita, terutama kaum muslimin, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Orang yang beri minum anjing saja bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi kalau seorang yang beri keperhatian dan membantu saudaranya yang membutuhkan? Tentunya mimbabin aula. Tentunya mimbab aula. Dan yang terpenting ketika kita beramal soleh adalah al-ihtisab. Kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikut, dia qala haddatsana Ahmad bin Syabib qala haddatsana Abi Syabib bin Sa'id al-Basri an Yunus bin Yazid al-Ayli an Ibn Shihab wa Zuhri qala haddatsani Hamza bin Abdullah an Abi qala kanat al-kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Dari Hamzah bin Abdullah, dari ayahnya, itu Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, dahulu anjing itu kencing, tuqbil wa tudbir, datang dan pergi di masjid, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dalik, dan para sahabat tidaklah menyiram tempat yang terkait kencing anjing tersebut dengan sesuatu pun, tidak disiram. Tidak seperti kisah Arabi yang kencing di penjuru masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya. Dan ini dalil yang dijadikan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya lu'abul qalb itu bukan najis. Dan Nabi seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah di Fathul Bari, wal aqrab an yuqal, dan pendapat yang dekat, yang kuat, dan yang berkaitan dengan hadis ini, inna dalika kana fi ibtida'il hal. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya membiarkan anjing masuk ke masjid, datang dan pergi, dan bahinya juga kencing. Karena fi ibtida'il hal ala asl ibahah, itu di awal kedatangan Nabi SAW, di awal dibangunnya masjid, yang mana aslinya segala perkara mubah. Tsumma wadal amru bitakrimil masajid. Kemudian setelah itu datang perintah untuk memuliakan masjid. Dan sudah kita tahu di pembahasan bulughul maram, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Wa antu nadhafa tutayyib. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallam untuk membangun masjid-masjid. Wa antu nadhafa tutayyib, dan untuk dibersihkan, dijaga nadhafahnya, kebersihannya. Wa tutayyib, dan juga diberi wangi-wangian. Oleh karena itu di antara perawi yang sering kita tahu di Sahih Bukhari, Sayyid Nu'aim Ibn Abdillah, dijuluki Al-Mujammir atau Al-Mujmir. Salah seorang perawi dari kan tabi, muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau diberi julukan dengan Al-Mujammir dikarenakan katanya pekerjaan dia yujammirul masjid, memberikan bukhur, jimar di masjid. Memberikan wangi-wangian kalau kita sekemenyan di masjid supaya masjid tersebut wangi. Jadi masjid adalah dijaga kebersihannya dan dijaga kesuciannya. Dan juga Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an Karim di surah An-Nur, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi ismuh. Di rumah-rumah itu masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diagungkan dan disebutkan dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Masjid hendaknya diagungkan dan dimuliakan. Kata beliau di sini terjadi sebut di awal Islam atau di awal kedatangan Islam di masjid di Madinah, sebelum datang perintah untuk memuliakan masjid wa tathhiriha, dan dibersihkan, dijaga kebersihan masjid, wajalil abwab alaiha, dijadikan pintu. Dan juga hadis-hadis yang telah kita lalui di Sahih Bukhari tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar kita menjaga kemuliaan masjid. Sampai kalau ada orang berjual beli di masjid atau mencari barang hilang di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendoakan orang tersebut agar tidak beruntung dalam jual belinya dan agar tidak mendapatkan barang yang dia cari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang kita lalui, man idza ra'aytum rajulan yabi' atau yabta fil masajid falyaqul la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah, doakanlah olehmu, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dengan jual belinya. Dan juga Nabi SAW ketika di masjid dari Anas Malik, yang sudah kita lalu di Sahih Bukhari juga, di Sahih Hain, ketika ada orang datang ke masjid, Nabi sedang di masjid bersama para sahabatnya, dia datang dan berkata, man yad'u ilal jamil ahmar, siapa yang bisa menunjukkanku kepada onta merah. Dia kehilangan onta, kemudian dia cari-cari sampai datang ke masjidnya, siapa yang tahu ontaku yang hilang. Maka Nabi SAW mengatakan, la raddahallahu alaik, semoga Allah Subhanahu tidak mengembalikan ontamu. Innama bunyal masajid lima bunyalah, karena masjid dibangun untuk tujuan yang dibangun dengannya, untuk berzikir, untuk sholat, qiraat Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, bukan untuk mencari barang yang hilang atau tempat berjual beli. Lagi perkara yang penting kita perhatikan. Oleh karena itu, hendaknya kita pun memperhatikan hal tersebut. Kadang di masjid mungkin ada ayam, kadang ayam yang namanya ayam buang air, buang kotorannya di masjid, maka hendaklah dijaga. Kalau ada ayam naik ke masjid, diusir. diusir. Dan kalau melihat ada kotoran, segera segera dibersihkan. Memelihara kebersihan dan juga kemuliaan masjid itu perkara yang matlub, perkara yang matlub. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala rahimallahu taala haddatsana Habs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah, an Ibn Abi Safar, an Syabi, an Adi bin Hatim. Qala sa'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal idza arsalta kalbaka al-mu'allam faqatala fakul wa idza akala fala takul fa innama amsakahu ala nafsihi. Qultu ursilu kalbi fa ajidu ma huwa kalban akhar. Qala fala takum. Fainama sammaita ala kalbik walam tusammi ala kalbin akhar. Sama dengan hadis sebelumnya. Berdalil dengan hadis ini, para ulama yang berpendapat dosnya lu'abul kalb itu bukan najis. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang anjing yang biasa digunakan untuk memburu hewan buruan. Kemudian misalnya anjing tersebut datang membawa hewan buruannya, dan terkadang datang dalam keadaan didapatkan hewan buruannya sudah mati, sudah mati oleh anjing yang dia lepas tersebut. Maka dia berkata, idza arsalta kalbak al-mu'allam faqatala fakul. Kata Nabi, jika engkau mengutus anjingmu al-mu'allam yang sudah diajari, yang sudah dilatih untuk memburu, faqatala, kemudian engkau dapatkan anjing tersebut membawa hewan buruan yang dia buru, tapi dalam keadaan maktul, dalam keadaan sudah mati, fakul, maka makanlah dari hewan buruan tersebut. Wa idza akala fala ta'kul. Akan tapi kalau kamu dapatkan, katanya, di hewan buruan tadi ada bekas makanan atau bekas bagian yang dimakan oleh anjingnya, fala ta'kul, maka jangan engkau makan dari hewan buruan tadi. Fa inna amsaka la nafsi. Kalau ada bagian yang disebut termakan, dimakan anjing tersebut, menunjukkan dia memburu hewan tersebut bukan untuk tuannya, bukan untuk pemiliknya yang mengutusnya, akan tapi untuk dirinya, untuk dimakan olehnya. Kemudian Adi bin Hatim bertanya kembali, wahai Rasulullah, aku mengutus atau melepas anjingku, dan aku dapatkan ketika mendapatkan hewan buruan, dia bersama anjing yang lainnya, tidak sendiri anjing tersebut. Maka dia berkata, fala takun, kamu jangan makan dari hewan buruan yang dibawa oleh anjingmu ketika kamu dapatkan ada anjing-anjing bersamanya anjing-anjing yang lain. Kenapa? Fa inna masamita ala kalbik walam tusammi ala kalbin akhar. Karena kamu menyebut basmalah untuk anjingmu dan tidak menyebut basmalah untuk anjing-anjing yang lainnya. Menunjukkan seorang ketika mau melepas hewan anjing untuk berburu atau alat berburu yang lainnya, lalu dia mengucapkan basmalah tatkala memburunya. Ketika dia mendapatkan hewan buruan, maka sekalipun kita dapatkan sudah mati, boleh dimakan hewan buruan yang didapatkan oleh hewan pemburu yang kita lepas tersebut, karena kita sudah mengucapkan basmalah. Begitu pula misalnya seorang yang membawa senapan, kemudian menembak hewan buruan, menembak burung atau menembak kijang, maka dia mengucapkan basmalah ketika menembaknya. Kalau dia sudah mengucapkan basmalah, dia dapatkan hewannya mati dikarenakan peluru tersebut, maka boleh dimakan. Karena mengucapkan basmalah ketika menembakkan senjata tersebut. Sekali lagi syahidnya, istilahnya sama dengan hadis sebelumnya tentang lu'ab al-kalam. Kita jumpa saya di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.